yang coba kau jujur padaku, yang foto siapa di dompetmu, yang kok kamu diam begitu. Sayang, jawab atau ku pergi sayang. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Ya, jangan kira ku tak tahu. Ya, tak mudah kau bodohiku. Yang tolong dengarkanlah aku. Sayang, masih pantaskah kau ku panggil sayang. Sayangku mau bicara dan ku akan cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku sayang kamu selalu.